Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsir. Amma ba'd, ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, penjelasan ringan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala terhadap risalah Kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ketujuh yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala yakni bab maja'a fi ruqa wa tama'im, bab dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang permasalahan ruqyah dan tamimah. Oleh karena itu insyaallah ta'ala di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-8 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babun man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, bab siapa yang bertabarruk mencari berkah bi syajaratin dengan pepohonan, aw hajarin atau bebatuan, wa nahwihima dan yang semisal keduanya. Ayolah fadhilah rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau melanjutkan penyebutan tentang dzikr syirkiyat al-munafiyah lit-tauhid au kamalihi. Perkara-perkara yang termasuk dalam perbuatan syirik ketika dilakukan oleh seorang hamba dapat menjatuhkan tauhidnya, menggugurkan tauhidnya, atau minimalnya mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Dan dari sisi inilah munasabah kesesuaian antara hadzal bab li kitab at-tauhid dengan kitab at-tauhid sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam al-mulakhas. Beliau mengatakan munasabatul bab li kitab at-tauhid annahu istimraran fi dzikri syirkiyatil munafiyati lit-tauhid au kamalihi. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid hubungannya adalah di dalam bab ini nanti akan disebutkan keterusan dari pembahasan tentang perkara-perkara yang termasuk dalam kesyirikan yang bisa menafikan, menggugurkan tauhid seseorang atau mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Tayyib. Dan tadi disebutkan oleh beliau rahimahullah taala bahwa bab ini akan membahas tentang permasalahan at-tabarruk. Dan tabarruk yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam al-mulakhas kita baca, kata beliau rahimahullah taala, tabarraka at-tabarruku huwa talabul barakah wa raja'uha wa i'tiqaduha. Jadi maksud dengan tabarruk mencari berkah adalah ketika seorang itu memohon, dia mencari-cari barokah, waraja'uha mengharapkannya, wa'atiqaduha dan meyakini ada barokah pada beberapa hal yang dia minta darinya. Taib. Ini yang dimaksud dengan at-tabarruk, kembali kepada pecahan asal kata tabarroka ya tabarruk. Sedangkan dilihat dari etimologi bahasa Arab yang namanya tabarruk itu berasal dari asal kata rangkaian dari tiga huruf ba, ra, dan kaf, barokah atau barikah. Seekor unta yang menderum kemudian duduk di atas salah satu dari bagian tubuhnya itu disebut dengan barikah ketika dia turun dan menempelkan sebagian anggota tubuhnya. Kemudian dari tinjauan etimologi lagi yang lebih berkaitan langsung dengan makna tabarruk secara istilah adalah al-birkah. Jadi al-birkah kalau di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk menyebut sesuatu yang atau suatu tempat cekung yang mengumpulkan air, seperti danau kecil, kolam, danau atau waduk dan yang semisalnya, itu disebut dengan birkah karena mengumpulkan air dari daerah-daerah sekitarnya, mengalir dan tertampung di dalam tempat tersebut. Sehingga dari sini barokah itu adalah ketika seseorang mencari barokah tersebut dari apa-apa yang ada di sekitarnya. Dia meyakini bahwa sesuatu-sesuatu yang dia minta tadi itu bisa mendatangkan barokah, kebaikan untuk dia dan kehidupannya. Tayyib. Man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Barang siapa yang bertabarruk dengan syajarah, dengan pepohonan, aw hajar atau bebatuan. Ini isyarat dari beliau rahimahullah ta'ala bahwa di dalam dalil-dalil banyak sekali yang menunjukkan di mana kaum musyrikin zaman dahulu mereka yatabarrok, memohon, meminta barokah dari pohon, dari batu dan yang semisalnya. Ini pun akan terus terjadi di tengah-tengah manusia sampai nanti datangnya hari kiamat. Yang ketiga, bahwa pintu kesyirikan pun akan masuk dari bab ini, bab tabarruk, mencari barokah. Tayyib. Wa nahwihima atau yang selainnya, ai ma asbahahuma min buq'atin aw maghharatin aw qabrin aw mashhadin aw atharin. Pohon, batu dan yang selainnya. Maksudnya wa nahwihima yang selainnya adalah ma asbaha, yang serupa dengan pohon dan bebatuan. Intinya apapun yang dicari barokah darinya. Min buq'atin, sebuah tempat yang dianggap memiliki barokah. Aw maghharah atau gua-gua yang dianggap sakral dan memiliki barokah. Aw qabrin atau kuburan-kuburan tertentu. Aw mashhad atau petilasan-petilasan dari orang-orang yang dianggap soleh. Aw athar, peninggalan-peninggalan dari orang-orang yang dianggap soleh dan itu terdapat berkah padanya. Semua itu intinya materinya apapun, kalau seseorang mengharapkan barokah darinya, maka ini masuk dalam bab at-tabarruk. Taib. Ini bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengawali bab ini dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Dalam sebagian naskah hanya disebutkan ayat ke-19 saja, dalam sebagian lainnya disebutkan ayat ke-19 dan ayat yang ke-20. Dan pada Al-Mulakhas yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan disebutkan lengkap dari ayat 19 sampai dengan ayat ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى أَفَرَأَيْتُمْ أَيْ أَخْبِرُونِ عَنْ هَذِهِ الْأَصْنَامِ. Kabarkan kepadaku tentang berhala-berhala yang akan disebutkan ini. Hal nafa'at aw dharrat, apakah mereka bisa mendatangkan manfaat atau justru mereka bisa membahayakan? Apa itu asnam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama al-lata. Tahukah kalian apa itu lata? Kabarkan kepada saya. Wal-uzza, tahukah kalian apa itu uzza? Kabarkan kepada saya. Wa manat thalithatul ukhra, dan manat berhala ketiga yang lainnya. Kabarkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tentang berhala-berhala tersebut. Alakumul dzakaru wa lahul unsa. Kita baca terlebih dahulu ayat semuanya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Alakumul dzakaru wa lahul unsa, apakah untuk kalian hai kaum musyrikin laki-laki, sedangkan kalian memilihkan untuk Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan? Karena dahulu kaum musyrikin mereka berbangga ketika memiliki anak laki-laki dan merupakan satu kehinaan, satu aib keluarga ketika istrinya melahirkan anak-anak perempuan. Karena anak perempuan dianggap sebagai anak yang lemah, dianggap sebagai beban keluarga. Karena nanti ketika perang mereka akan menjadi tawanan, dan ketika menjadi tawanan diperbudak, mereka akan menurut mereka merendahkan derajat martabat keluarga. Oleh karena itu mungkin tidak asing bagi kita bagaimana perbuatan kaum musyrikin zaman dahulu, kaum jahiliyah, ketika mendapatkan anak perempuan. Banyak yang dikubur hidup-hidup, melahirkan bayi wanita dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena tidak menginginkan kerendahan dari keluarganya itu, apalagi kalau dari keluarga terhormat, langsung disembunyikan, dibunuh. Nah, mereka tidak suka dengan anak-anak perempuan. Mereka berbangga kalau melahirkan anak-anak laki-laki. Itu ada silsilah keluarga dengan anak laki-laki, bersambung terus silsilahnya. Kemudian anak laki-laki bisa membantu keluarganya. Anak laki-laki bermanfaat ketika berperang, dan saat mereka memenangkan peperangan, derajat keluarga akan menjadi lebih tinggi. Kebanggaan intinya, al-fakhr, kebanggaan. Mereka berbangga ketika memiliki anak laki-laki. Nah, Allah Subhanahu wa taala tantang mereka di sini. Alakumuz zakar walahul unsa? Apakah kalian lebih memilih untuk kalian anak laki-laki, sedangkan untuk Allah Subhanahu wa taala anak-anak wanita kalian nisbahkan? Karena mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Ya, namanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahu amma yaqulun. Terutama termasuk juga Lata, Uzza, Manah. Itu nanti akan kita bahas, itu bentuk muannats dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menantang kaum musyrikin. Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau begitu sungguh qismatun itu adalah pembagian dhiza. Dhiza disebutkan maknanya ay jaurun wa batilun. Itu adalah pembagian yang batil dan pembagian yang jahat. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah berhala-berhala tadi Lata'uz zamanah, melainkan asma'un ay mujarradu tasmiyah, hanya nama-nama saja. Sammaitumuha min tilqa'i anfusikum, yang kalian namakan mereka dari diri kalian. Bukan Allah yang menamakannya, bukan Allah yang menyuruh kalian untuk mengambil berhala-berhala itu sebagai sesuatu yang diagungkan. Antum wa aba'ukum, kalian dan ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian lah yang mengambilnya, yang memberikan nama-nama kepada mereka. Ma anzalallahu biha min sultan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada kalian tentang berhala-berhala itu min sultan. Ai min hujjatin war burhanin ala uluhiyatihim. Allah tidak turunkan ada hujjah atau ada bukti yang jelas, burhan, bahwa mereka itu layak untuk disembah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Iya tabi'una illa dhanna, apa yang kalian ikuti itu hanyalah prasangka-prasangka. Maksudnya in di dalam ayat ini bermakna nafiah, sehingga dia berarti ma yattabi'un ay laisa yattabi'una, mereka tidaklah mengikuti, laisa lahum mustanad, tidak punya pegangan, tidak punya sandaran untuk membenarkan akidah mereka tentang mengambil berhala-berhala tadi itu sebagai sesuatu yang diagungkan dan disembah. Tayyib. Illa dhann, kecuali hanya sekedar sangkaan semata. Wa ma tahwal anfus ay hududu anfusihim min fir riasah, atau itu hanya dorongan hawa nafsu kalian ingin menginginkan riasah atau riasah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hanya menginginkan supaya jabatan tingginya, posisinya sebagai orang yang dihormati di kaumnya tidak jatuh, sehingga mereka mengambil dan menjadikan berhala-berhala itu untuk diagungkan. Tayyib. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, sungguh ketahuilah ja'ahum telah datang kepada mereka kaum musyrikin itu mir rabbihim dari rob mereka al huda, petunjuk. Al huda yang dimaksud di dalam ayat ini adalah irsalur rusul bil hujjatil wadhihah wal haqqil munir, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuk berupa mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam yang mereka membawa hujjah yang jelas, bukti yang jelas tentang kelayakan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang diibadahi, bukti yang jelas tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini, dan batilnya segala sesuatu yang diibadahi, disembah dan diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wal haqqil munir, demikian juga para rasul itu, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala itu membawa kebenaran yang terang benderang, yang jelas. Al-Munir maksudnya tidak akan bisa dibantah kecuali dengan sesuatu yang jelas juga. Dan ketika tauhid itu disampaikan kepada mereka dan bisa diterima dengan akal yang sehat, dengan fitrah yang salimah, tidak akan ada mereka mendapatkan hujjah, mendapatkan alasan bukti yang jelas atas kesyirikan mereka. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah, 5 ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Lata, Uzza dan Manah. Tayyib. Sebelum kita membahas apa itu Lata, apa itu Uzza dan apa itu Manah, kita baca terlebih dahulu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang makna secara umum dari ayat ini. Kata beliau hafizahullah, yuhajju ta'ala al-musyrikina fi ibadatihim ma la ya'qilu min hadhil awthan ats-tsalatsah. Allah Subhanahu wa taala di sini berhujjah menantang al-musyrikin, kaum musyrikin, fi ibadatihim, tentang peribadatan mereka, ma la ya'qilu, terhadap sesuatu yang tidak punya akal. Min hadhil awthan ats-tsalatsah, dari ketiga berhala ini tadi. Madza ajadathum? Dalam sebagian cetakan disebutkan ajadathum. Yang benar ajadathum. Sesuatu yang mereka jadikan sendiri, mereka ambil sendiri, mereka namai sendiri, mereka agungkan sendiri dan mereka sembah sendiri. Wa yuwabbihuhum ala jawrihim fil qismah. Kemudian mereka membagi sesuatu yang tidak adil untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk mereka. Sehingga Allah pun Subhanahu wa taala yuwabbihuhum, menjelekkan mereka, memburukkan mereka, ala jawrihim, atas kejahatan mereka, fil qismah, dalam menentukan pembagian untuk diri mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu nazzahu anfusahum, di mana mereka mensucikan diri-diri mereka, anil inah, dari anak-anak wanita. Mereka menghindari anak-anak wanita, tidak mau menisbahkan anak wanita untuk diri mereka karena menganggap rendah anak-anak wanita. Waja'aluha lillah, tetapi dengan kejahatan mereka, mereka nisbahkan anak-anak perempuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Mereka mengatakan bahwa Latta Uzzamanah adalah bentuk perempuan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jahat apa yang mereka lakukan tersebut. Tsumma yutalibuhum bil burhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk mendatangkan burhan, bukti yang jelas, ala sihhati ibadati hadhil asnam, tentang benarnya perbuatan mereka dalam mengibadahi patung-patung tersebut. Wa yubayyinu, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, anna dhanna wa raghbatan nufusi la yakunani hujjatan ala hadzal matalib, bahwa mereka tidak akan punya alasan lain kecuali hanya dua hal. Hal yang pertama adalah adzan, prasangka baik saja. Wa raghbatan nufus, yang kedua hanya keinginan jiwanya, keinginan nafsu dari sebagian kepala-kepala suku mereka. Tayyib. La yakunani hujjatan ala hadzal matalib. Kalau dua itu alasan besar mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengambil berhala-berhala tersebut sebagai sesuatu yang diagungkan dan sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa innamal hujjah, tetapi hujjah yang sebenarnya adalah majaat bihir rusul, apa yang dibawa oleh para rasul alaihi musallatu wassalam, minal barahinil wadhihah, dari bukti-bukti yang jelas yang tidak terbantahkan, wal hujajil qati'ah, hujjah-hujjah yang mantap yang pasti, ala wujubi ibadatillahi wahdah, di mana para rasul itu menyampaikan tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarki ibadatil asnam, dan menjauhi, meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Hujjah baik dari sisi akal, demikian juga dari sisi sejarah dan dari sisi dalil. Keterturutan perintah syariat itu tidak ada yang bisa membantah tentang tauhid. Sedangkan kesyirikan sebetulnya bisa, kalau mereka mau membuka akal sehatnya, mau membuka fitrahnya yang salimah, dan mau berusaha untuk mencari kebenaran, tidak akan ada alasan dari mereka berbuat kesyirikan tersebut. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini makna secara umum dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm 19 sampai dengan 23. Taib, kemudian hubungan antara ayat ini dengan bab, dari sisi mana? Kenapa beliau mengambil 5 ayat ini sebagai dalil pertama dalam bab mencari berkah dengan pepohonan, dengan bebatuan, dan yang selainnya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Anna fiha tahrimat tabarruk bil asjari wal ahjar." Di dalam ayat-ayat ini terdapat pengharaman tabarruk, mencari barokah, mengambil barokah, bil asjar, dengan pepohonan, wal ahjar, bebatuan, wa'tibarohu syirkan, dan syariat menganggap itu sebagai sebuah kesyirikan. Tayyib, ini asalnya saat mereka mengambil sesuatu untuk tabarruk, tidak ada dalilnya di dalam syariat. Tayyib. Fa inna 'ibada hadhil asnam al-madhkurah, karena orang-orang yang menyembah sonam atau berhala-berhala yang disebutkan di dalam ayat ini, innamakanu ya'taqiduna husulal barakah minha. Mereka berkeyakinan husulal barakati minha, bisa mendapatkan barakah dari berhala-berhala tersebut dengan cara bita'zimiha wa du'aiha. Saat mereka mengagungkan berhala-berhala itu dan mereka berdoa meminta kepada berhala-berhala tersebut, mereka meyakini bahwa dengan itu mereka akan mendapatkan berkah. Tayyib. Fattabarruku bil quburi kattabarruk billah. Maka bertabarruk mencari barokah, orang-orang yang mencari barokah dengan kuburan sama halnya dengan tabarruk bil latah, mencari barokah dengan latah. Allah serupakan. Dan di sini beliau meletakkan bab ini menyebutkan tentang masalah Latta, Uzza dan Manah. Nanti akan kita bahas apa itu Latta, apa itu Uzza, apa itu Manah, sehingga kita akan paham dari sisi mana keserupaan antara yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang dalam masalah tabarruk dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin zaman dahulu. Ternyata tidak ada bedanya, hanya beda zaman saja, hanya beda waktu saja, beda pelaku saja, tetapi pada intinya perbuatannya sama. Orang-orang yang menyembah kuburan, yang mengatakan mereka mengambil berkah dari kuburan, sama seperti orang-orang musyrikin dahulu, mereka mengagungkan, beribadah, berdoa kepada Latta. Kemudian wabil asjari wal ahjar, orang-orang yang mencari barokah dengan pepohonan, dengan bebatuan, kattabarruki bil Uzza, sama seperti orang yang mencari berkah ketika mereka mengagungkan, beribadah, berdoa kepada Uzza dan Manah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini sisi hubungan antara ayat-ayat ini dengan babnya. Jadi jelas bab yang disebutkan oleh beliau dengan ayat-ayat ini jelas, sama-sama permasalahan tabarruk dan objeknya sama, perbuatannya sama. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Berikutnya kita bahas tentang apa itu Latta, apa itu Uzza, dan apa itu Manah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tadi dalam surat An-Najm ayat yang ke-19, afara'aitumul Latta wal Uzza, tahukah kalian, kabarkan kepadaku tentang apa itu Latta, apa itu Uzza, wa manat tsalitsatul ukhra, dan manat ketiga yang lainnya. Taib. Yang pertama, Al-Latta, berhala yang disebut dengan Latta. Di sini dalam riwayat Al-Qur'an terdapat dua jenis bacaan. Bacaan yang pertama adalah dengan bitakhfifit ta, mentakhfifkan ta, maksudnya ta-nya tanpa tasydid. Afara'aitumul Latta. Ini yang ada salah satunya di dalam qiraah yang kita baca. Qiraah Indonesia menggunakan riwayat siapa? Hafiz an Asim. Riwayat Hafiz an Asim membaca dengan takhfifut ta. Afara'aitumul Latta. Qiraah yang kedua dengan mentasydidkan ta-nya. Jadi ta-nya ada tasydid. Afara'aitumul Latta. Dengan ditasydid. Dan ini adalah bacaan dari Abdullah bin Abbas, demikian juga Abdullah bin Zubair, Mujahid, Humaid, Abu Saleh, Ruwais, dan semuanya dari Ya'qub dengan mentasydidkan ta, Latta, dan dua bacaan tersebut sahih. Maka dengan dua bacaan tadi, tentunya kaidah bahasa Arab menyebutkan bahwa perbedaan bangunan kata itu menunjukkan perbedaan makna, meskipun hanya harokat berbeda. Inilah uniknya bahasa Arab. Kata-katanya sama, susunannya sama, bentuknya sama. Berbeda harokat sudah berbeda arti. Di sini hanya berbeda tasydid. Harokatnya sama, berbeda tasydid. Itu sudah berbeda arti. Maka jika kita lihat makna dari qiraah yang pertama, yaitu taknya tidak bertasydid. Afara'aitumul Latta. Latta ini adalah bacaan dari jumhur. Dikatakan oleh al-imamu A'mash. Siapa nama Imam A'mash? Ada yang tahu? Masyhur namanya beliau. Sudah berapa kali anda sebutkan A'mash. Beliau punya rabun jauh, afan, punya rabun senja. Jadi kalau sore hari matanya sudah tidak terlalu terlihat. Dan banyak kisah unik, kisah jenaka dari al-imam A'mash. Nama beliau Sulaiman ibnu Mihran rahimahullah ta'ala, salah seorang ahlul hadis. Nah, kata Imam A'mash, sammau al-Latta minal ilah. Mereka, kaum musyrikin, menamakan Latta, tak tidak bertasydid, itu adalah pecahan kata dari al-ilah. Apa itu ilah? Sesembahan Allah. Allah, lafzul jalalah, itu asalnya adalah dari al-ilah, mengalami perubahan tasrifiyah sehingga menjadi Allah. Nah, mereka menganggap bahwa Lata itu bentuk muannasnya, bentuk perempuannya. Ini disebutkan oleh al-Imam A'mash. Kemudian dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wa kanu qad ishtaqu ismaha min ismillah taala. Mereka mengambil nama Al-Lata itu pecahan dari nama Allah, karena dari satu asal kata yang sama, al-ilah, menjadi Allah itu dengan perubahan tasrifiyah. Kemudian mereka jadikan perempuan dengan Lata. Tayyib. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini dari sisi penamaannya, mafhum nggih? Al-Lata dari kata ilah sama dengan makna Allah. Tayyib. Sungguh jahat apa yang mereka lakukan ini. Memuannaskan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Yang kedua, materinya. Al-Lata disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan Al-Lata kanat sokhratun bayudha'a mangkushatun 'alaiha baitun. Lata adalah sebuah batu besar. Mangkushah. Maafan, sokhrah bayudha, batu putih besar. Mangkushah yang dipahat. 'Alaiha baitun, di atasnya terdapat sebuah bangunan kecil. Bittaifi lahu astarun wasadanah, terdapat kelambu, selambu dan ada sadanah, juru kuncinya. Wa haulahu fina'un mu'azzam, di sekitarnya ada tempat-tempat yang diagungkan, disakralkan. Tayyib. Ini materinya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Apa tadi? Batu besar, batu putih besar, ada bangunan dan ada selambu-selambunya. Kemudian di mana letaknya? Lata itu. Masih ada yang ingat di mana letaknya Lata? Ta'lim ahad di mulakhas sudah sering, mungkin ada 5 kali lebih kita bahas Lata. Di mana tempatnya Lata? Monggo. Tak nunduk semua. Tayyib. Lata ada di Taif. Lata tempatnya ada di Taif, milik Bani Thaqif. Taif sebelah utara Makkah. Wa hum Thaqifun wa man tabi'aha yaftakhiruna bihi 'ala man 'adahum min ahya'il 'arab ba'da Quraisy. Penduduk Taif dari Bani Thaqif dan yang di sekitarnya, mereka sangat mengagungkan dan membanggakan Lata. Tayyib. Ini menurut bacaan yang pertama, pecahannya jelas, materinya jelas, tempatnya juga jelas. Yang kedua, menurut bacaan yang mentasydidkan ta. Afara'aitumul Lata. Kata Abdullah bin Abbas, karena ini adalah salah satu bacaan dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana rajulan yaluttus sawiqa lil haji falamma mata akafu ala qabrihi. Lata itu berhala yang dahulunya adalah seorang lelaki yang biasa membuat adonan roti untuk jamaah haji. Falamma mata, ketika laki-laki ini tadi meninggal, si tukang roti ini meninggal, akafu ala qabrihi, mereka pun kemudian i'tikaf di kuburannya. Atsar Abdullah bin Abbas ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya, hadis nomor 4859. Kemudian disebutkan juga oleh Abdullah bin Abbas, beliau juga mengatakan kana yabi'us sawiqa was-sumn 'inda sakhratin wa yasla'uhu 'alayha falamma mata dhalika ar-rajul 'abada thaqifun tilka sakhrata i'dhaman li sahibi as-sawiqa. Lata adalah seorang laki-laki yang dahulu biasa membeli, menjual tepung dan minyak, minyak samin di atas sebuah batu besar, dan dia membuat adonan di atas batu besar tersebut. Yasla'uhu as-salak itu adalah minyak. Jadi kalau yasla'u as-sawit maksudnya mencampur tepung dengan minyak, dijadikan adonan roti. Nah, dari sana dia bisa biasa memberikan adonan roti itu kepada jamaah haji, demikian juga kepada musafir yang kehabisan bekal diberikan. Falamma mata, ketika laki-laki ini meninggal, banyak manusia yang menganggap dia punya jasa besar. Mereka merasa berhutang budi kepada orang soleh ini tadi, sehingga mereka agungkan untuk mengenang jasanya. Yang kedua ini dijelaskan, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari jilid yang ke-8 halaman 433. Taib. Demikian juga semisal yang disebutkan oleh Ibn Abbas, apa yang diriwayatkan dari Mujahid, demikian juga diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Mansur rahimahumullahu ta'ala. Taib. Jadi kalau menurut penafsiran Abdullah Ibn Abbas, Lata adalah laki-laki tukang roti yang biasa memberi roti kepada jemaah haji. Beberapa ulama mencoba untuk menyebutkan namanya, nama dari laki-laki ini, siapa dia. Tetapi mereka berselisih tentang nama dari laki-laki tersebut. Mujahid, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, masih jilid yang sama yang kita sebutkan di atas tadi, Al-Imam Mujahid beliau menyebutkan, wa za'ama ba'dun nas annahu Amir ibn Dhurb. Sebagian orang mengatakan bahwa namanya, nama laki-laki tersebut adalah Amir bin Adh-Dharb. Amir bin Dharb, Dharb dengan tangkai, dengan tongkat. Taib. Ini dua makna dari dua bacaan yang ada tentang Lata. Al-Syaikh Abdurrahman ibn Hasan al-Syaikh rahimahullah ta'ala, beliau menulis Fathul Majid mengatakan, la munafata bainal qawlain fa innahum abadu sakhrah wal qabr ta'lihan wa ta'ziman. Tidak ada pertentangan pada dua pendapat di atas menurut dua bacaan dari ayat Al-Qur'an di atas, karena semuanya berpusat pada satu inti yang sama, di mana mereka abadu sakhrah, mereka mengagungkan batu putih besar tersebut, dan mereka mengagungkan kuburan dari orang-orang saleh tersebut. Intinya tidak ada pertentangan di sini, karena batu itu adalah batu yang digunakan oleh orang soleh tadi dalam membuat adonan dan membagikan adonan tersebut. Sehingga Lata satu maknanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang kedua, Wal-Uzza. Tahukah kalian apa itu Uzza? Kabarkan kepadaku tentang apa itu Uzza. Taib. Uzza sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, kanat syajaratun alaiha bina'un wa astar. Uzza adalah pohon-pohon yang di atasnya ada bangunan dan selambu-selambu. Di atasnya ada selambu-selambu. Tayyib. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, nanti akan kita baca kelengkapannya, dari Abu Tufail. Beliau menyebutkan bahwa Uzza itu ada tiga buah pohon. Ada tiga buah pohon, kemudian dari tiga buah pohon itu di atasnya ada bangunan, ada gubuk. Nah, gubuk itu ada apa namanya tadi? Ada selambu-selambunya, ada sitarnya. Pohon yang disebutkan sebagai apa namanya pohon tempat Uzza berada adalah pohon samur. Sehingga kata Abu Tufail tadi, wa kanat ala thalathi samurat. Tiga pohon itu adalah tiga pohon samur. Apa itu pohon samur? Pohon samur, ya ini banyak di Jazirah Arab, yaitu salah satu jenis dari pohon akasia, akasia tortilis, pohon samur. Nah, bangunan itu ada di ketiga pohon tadi, tapi Uzza bukan inti dari pohon itu. Ini materinya. Tuh, namanya belum tadi terlewat. Taib, nama Uzza masih sama seperti yang disebutkan. Kata Imam Mu'amash rahimahullah, wal Uzza minal Aziz. Uzza itu pecahan kata dari Al-Aziz. Sedangkan Al-Aziz adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Muannasnya Uzza. Baik, wallahu a'lam bissawab. Materi sudah, nama sudah. Sekarang di mana letaknya? Di mana letak Uzza? Uzza ini ada di daerah yang namanya Nakhlah. Nakhlah adalah sebuah daerah yang ada antara Makkah dengan Thaif. Makkah dengan Thaif. Dan Uzza adalah berhala milik Quraisy. Uzza adalah berhala milik Quraisy. Demikian juga Banu Kinanah. Jadi besar. Kalau Quraisy, kabilah Quraisy besar, Banu Kinanah juga besar. Nah, Uzza milik Quraisy dan Banu Kinanah. Uzza adalah kebanggaan Quraisy. Oleh karena itu ketika terjadi Fathu Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk membebaskan kota Makkah, beliau nanti akan mengutus Khalid ibn al-Walid, tapi afan sepertinya salah. Bukan ketika Fathu Makkah, tapi ketika perang Uhud. Afan. Ketika perang Uhud, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan kaum muslimin berhadapan dengan Quraisy dan bala tentaranya, di mana termasuk salah satu pemimpinnya adalah Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk ke dalam Islam, Abu Sufyan meneriakkan berbangga dengan Uzza yang mereka memiliki. Di mana Abu Sufyan berteriak di depan pasukan Quraisy dan yang bersamanya, lanal Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya Uzza sedangkan kalian tidak punya Uzza. Mereka merasa besar dengan keberadaan Uzza. Mereka merasa punya penolong, merasa punya pelindung dan merasa sebagai bangsa besar dari kabilah Arab yang lain dengan Uzza. Sebagaimana Ahlu Thaif, Faqif dan yang lainnya tadi berbangga dengan Lata, Quraisy berbangga dengan Uzza. Itu diteriakkan di hadapan kaum muslimin saat perang Uhud. Rasulullah SAW mendengar. Kemudian beliau mengatakan, "Qulu," katakan oleh kalian untuk membalas ucapan dia. "Allahu maulana wala maula lakum." Kami punya Allah. Allah adalah penolong dan pelindung kami, sementara kalian pada hakikatnya tidak punya penolong, tidak punya pelindung. Intinya kita bisa melihat bagaimana kedudukan posisi Uzza di hati Quraisy dan Banu Kinanah, benar-benar dimuliakan, benar-benar diagungkan. Tayyib. Nah, ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Khalid ibn al-Walid bersama beberapa orang untuk menghancurkan Uzza. Ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Bulan apa? Fadal yang lain. Bulan apa? Monggo. Fathu Makkah terjadi di bulan haram yang seharusnya tidak boleh ada pertumpahan darah. Ramadan. Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Tanggal 28 bulan 8 Hijriah atau tanggal 11 sampai dengan 13 Januari tahun 630 Masehi. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, beliau mengirim Khalid ibn al-Walid bersama beberapa orang untuk menghancurkan Uzza. Berangkatlah Khalid ibn al-Walid menuju Uzza. Di mana tadi Uzza letaknya? Di Nakhlah, Taif. Jadi ke arah Taif. Ke arah Taif itu ada dua, ada Uzza, ada Lata. Lata sendiri, diutus pasukan sendiri. Sudah kita sebutkan tadi, belum? Nah, yang diutus, kita lanjutkan dulu Khalid. Khalid bin Walid diutus kepada Uzza. Sampai di sana, Khalid mendapati itu tadi. Dia sudah familiar dengan Uzza karena dahulu termasuk orang yang menyembah mengagungkan Uzza. Tiga buah pohon itu dipotong oleh Khalid ibn al-Walid bersama pasukannya. Bukan pohon kecil, pohon lumayan, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun. Dipotong oleh Khalid dan pasukannya. Bangunan yang ada di atasnya tadi, yang banyak astarnya tadi, banyak selambu-selambunya, dihancurkan oleh Khalid. Rata dengan tanah. Selesai, Khalid bin Walid kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Beliau mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Khalid bin. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji', kembali kamu. Fa innaka lam tasna' shay'an. Karena kamu belum melakukan apapun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Khalid bin Walid. Beliau terheran, belum melakukan apapun sementara pohonnya sudah sudah dirobohkan. Bangunannya juga sudah dihancurkan, sudah rata dengan tanah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kembali engkau, engkau belum melakukan apapun. Ini ada pelajaran, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang muslim itu jangan mudah baper. Sedikit diingatkan merasa, saya sudah berbuat, kenapa tidak dianggap perbuatan saya? Khalid bin Walid, lihat bersama pasukan tadi, beliau memotong pohon, bukan pohon kecil. Dan zaman dahulu belum ada gergaji mesin, belum ada gergaji besar. Pakai apa mereka motongnya? Dengan kapak, dengan pedang, dan peralatan seadanya, menghancurkan 3 buah pohon besar itu, pohon akasia besar itu. Tapi oleh Rasulullah SAW disuruh kembali, dan kamu belum melakukan apapun. Karena masyaallah rahimani wa rahmatullah, bukan itu intinya. Rasulullah SAW ingin mencari intinya. Dan ketika mungkin kita pernah beramal, melakukan sesuatu jasa terhadap dakwah, terhadap Islam, lalu orang masih belum menganggap jasa kita, belum menganggap usaha kita, ya jangan minder, jangan kemudian baper. Oh, seperti ini, begini-begini, sedih. Tidak perlu. Itu hanya apa yang kita usahakan. Sedangkan yang menilai adalah syariat. Nah, Khalid bin Walid tanpa banyak bertanya, beliau kemudian membawa pasukannya kembali ke Uzzah. Sampai di sana, ternyata As-Sadanat. Jadi banyak juru kuncinya. Berlarian ke atas. Mereka berlarian ke gunung. Dan meneriakkan, Ya Uzzah, Ya Uzzah. Dikira Khalid adalah sadana-sadana ini tadi, juru kunci ini tadi. Ternyata bukan. Sesampainya Khalid di bangunan yang dia robohkan tadi, ternyata di sana sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala dari Abu Tufail, fa idza imra'atun 'uryanatun nashiratun sya'raha tahfanu turaba 'ala ra'siha. Ternyata ada seorang perempuan 'uryanah telanjang, nashiratan sya'raha, rambutnya terurai sampai ke tanah, tahfanu turaba 'ala ra'siha, penuh debu dari ujung kepalanya sampai seluruh badannya. Taib. Fa ammaha bisayf. Tidak lama lagi, tidak perlu waktu lama, Khalid segera mendatangi perempuan itu, kemudian menebaskan pedangnya ke arah leher perempuan itu. Matilah perempuan itu. Baru thumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bersama pasukannya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juru kunci yang di atas tadi dibiarkan. Mereka memanggil-manggil Uzza dan mereka yakin bahwa Uzza akan membalas karena Uzza sudah keluar wujudnya. Tapi apa nyatanya? Tidak ada perlawanan sama sekali ketika Khalid bin Walid memenggal kepalanya. Mereka menyaksikan itu di hadapan mata mereka yang selama ini mereka anggap Uzza sebagai sebuah makhluk yang harus ditakuti, yang bisa melindungi dan menolong mereka. Ternyata semua itu hilang dengan apa yang mereka lihat langsung dari perbuatan Khalid bin Walid. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, lalu beliau mengabarkan tentang wanita itu tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka Uzza. Itulah yang namanya Uzza. Jadi bukan bangunan di atasnya, bukan pohon-pohon yang dikeramatkan itu, tapi siapa yang menunggu di situ. Tayyib. Wallahu taala alamu bissawab. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan setelah beliau menyebutkan penjelasan ini, beliau mengatakan wa kullu hadza wa ma huwa a'zamu minhu. Semua yang kita dengarkan tadi dari kisah Khalid bin Walid, wa ma huwa a'zamu minhu, atau yang sekarang diagungkan melebihi apa yang terjadi pada Uzza, yaqa'u fi hadhil azminah, terjadi di zaman sekarang ini. Siapa yang mengatakan tadi? Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah taala. Kapan beliau hidup? Beliau meninggal tahun 1200-an. Sekarang 1440 sekian. Jadi hampir 190 tahun yang lalu, kata beliau, terjadi di zaman ini. Maka sekarang lebih parah. Sekarang lebih parah dan itu kenyataannya. Inda dharaihil amwat wa fil masyahid, terjadi pada bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan. Dan juga pada masyahid, masyhad-masyhad, petilasan-petilasan yang mereka anggap sebagai petilasan orang saleh, terjadi. Sekarang masih meskipun disebut zaman modern, masih terjadi. Jadi dakwah tauhid selesai? Tidak selesai. Penjelasan tentang la ta'uzza mana selesai? Tidak selesai, karena masih ada bentuknya. Tayib. Ini Uzza. Tayib. Kemudian menyambung tentang Latta tadi. Siapa yang menghancurkan Latta? Ada yang ingat? Faba'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah ibn Syu'bah. Baik. Yang menghancurkan Lata adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah mengutus Al-Mughirah ibn Syu'bah bersama beberapa orang menghancurkan Lata. Baik, batu besar itu tadi juga dihancurkan. Kemudian yang ketiga, wa manata tsalitsatal ukhra. Kemudian manat berhala ketiga yang lainnya. Tahukah kalian siapa itu manat? Kabarkan kepadaku tentang siapa itu manah. Wa amma manah, adapun manat, fakanat bil musyallal inda Qudayt. Manat adalah sebuah berhala yang terletak di musyallal. Musyallal adalah sebuah daerah antara Makkah dengan Madinah. Inda Qudayt, di dekat Qudayt. Qudayt masih ada sampai sekarang. Nah, di sekitar situlah berhala Manah. Wa kanat Khuza'ah wal Aus wal Khazraj. Berhala ini milik Bani Khuza'ah. Demikian juga Aus, Khazraj, Hudzail dan Banu Hilal. Wa kanu yu'azzimunaha, mereka dahulu mengagungkannya. Ada yang menyebutkan bahwa manah adalah berbentuk materi kayu. Berhala, berhala kayu. Dan ini ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau mendapati banyak di rumah-rumah Ansor ketika itu, ketika mereka masih musyrikin, karena Aus dan Khazraj termasuk yang mengagungkan manah. Mereka punya berhala-berhala kayu di dalam rumah. Nah, yang paling besar terletak di Musyallal tadi, dekat Qudayt. Dan mereka mengagungkan manah dengan cara yuhilluna minha lil haji, menjadikan tempat berhala manat sebagai makan ihlal, tempat ihlal. Apa itu ihlal? Sudah pernah umrahnya haji insyaallah tahu. Apa itu ihlal? Setelah datang Islam namanya miqat. Tempat memulai ihram. Kalau penduduk Madinah miqatnya di mana? Undi? Bir Ali. Nah, dahulu mereka menjadikan Qudayt di Musyallal itu sebagai miqatnya untuk memulai haji penduduk Madinah. Ketika mereka tidak datang ke Makkah, haji ke Ka'bah, mereka mulai dari tempatnya Manah. Yuhilluna minha. Kemudian dari sisi penamaannya, masih seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa aslu shidqaqiha min ismil manan. Manah mereka ambil sebagai bentuk perempuan dari nama Allah Al-Mannan. Apa artinya Al-Mannan? Yang Maha. Baik, pelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pahami, dipakai untuk berdoa. Kita ahlu sunnah lebih berhak dan seharusnya lebih bersemangat mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mempraktikkannya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah kalian dengan dengannya. Kita yang lebih pantas untuk mengamalkannya. Al-Mannan adalah zat yang Maha memberi. Mereka menjadikan nama Manat pecahan dari kata Al-Mannan, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan muannats, jadikan perempuan Manah. Sama kan perbuatannya? Sama seperti Lata, seperti Uzza. Baik. Waqila, dan ada yang menyebutkan bahwa penyebutan nama Manah ini likathrati ma yumna ay yuraqu indaha minad dima' litabarruqi biha. Karena banyaknya darah yang tertumpah di sekitar tempat berhala manat, karena mereka menyembelih untuk mencari barokah. Setiap mau berdoa sembelih dulu. Saking banyaknya darah, maka namanya tempat itu adalah manat. Berhala itu namanya manat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Latta, Uzza dan Manah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alakumuz zakaru wa lahul unsa. Ketika mereka menjadikan nama-nama berhala tadi adalah muannats, pecahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menantang mereka. Ataj'aluna lahu waladan wa taj'aluna waladahu untha wa takhtaruna lakumul dhukur. Apakah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala yang tadinya anak laki-laki, kalian jadikan untuk Allah anak perempuan. Wa takhtaruna lakumul dhukur, dan kalian memilih untuk kalian itu anak-anak laki-laki. Kalian berbangga dengan anak laki-laki, tapi wanita dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka idzan qismatun dhiza. Sesungguhnya itu adalah pembagian yang jahat, pembagian yang batil. Fa kaifa tuqasamuna rabbakum hadhihi alqismah allati law kanat baina makhluqain kanat jawran wa safahan. Bagaimana kalian membagi itu untuk rob kalian dengan pembagian tersebut? Seandainya pembagian itu kalian lakukan sesama makhluk, sesama kalian saja, la kanat jawran wa safahan. Niscaya itu akan menjadi sebuah aib, sebuah kejahatan di antara sesama mereka. Tapi kenapa berani menisbahkannya untuk Allah Subhanahu wa taala? Tayyib. In hiya illa asmaun sammaitumuha. Tidaklah berhala-berhala tadi kecuali nama-nama yang kalian namakan mereka. Antum wa abaukum, kalian dan nenek moyang kalian yang melakukannya. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada hujjah, tidak ada bayan, bukti yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menyebutkan tentang keberhakan berhala-berhala tadi itu untuk diagungkan dan disembah. Iyattabi'una illa dhanna, yang kalian ikuti itu hanyalah hawa nafsu. Ay laisa lahum mustanad illa husna dhannihim bi abaihim. Mereka tidak punya sandaran, tidak punya alasan kuat kecuali karena mereka berhusnudzan, berprasangka baik terhadap nenek moyang mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan dan mereka berusaha untuk menjalani, mengikuti jalan nenek moyang mereka. Taib. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Sudah kita jelaskan tadi apa maksudnya al-huda, yakni irsalur rusul, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian setelah menyebutkan ayat ini, Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan beliau sedikit menjelaskan, kata beliau rahimahullah taala, wa mutabaqatul ayat litarjamah. Ketepatan ayat ini dengan judul bab yang disebutkan oleh beliau min jihati, dari sisi anna ubada hadhil authani, bahwa para penyembah berhala-berhala di atas tadi, innamakanu ya'taqiduna husulal barakati minha bita'zimiha wa du'aiha wal isti'anati biha wal i'timadi 'alaiha fi husuli ma yarjunahu minha wa yu'minunahu bi barakatiha wa syafa'atiha wa ghairi dhalik. Di mana mereka berkeyakinan, mereka meyakini bahwa barokah itu bisa diambil dari berhala-berhala tersebut tadi, dari batu, dari pohon, dari kayu dan materi yang lainnya. Bi ta'zimiha, ketika memuliakan mereka, wa du'aiha, berdoa kepada mereka, wal isti'anati biha, meminta tolong kepada mereka, wal i'timadi 'alaiha, menyandarkan urusan kepada mereka, fi husuli, pada segala sesuatu yang hendak mereka dapatkan. Ma yarjunahu, apa yang mereka inginkan, wa yu'minunahu, yang mereka suka, bi barakatiha wa syafa'atiha, dari barokah dan syafaat. Jadi intinya sama, ngalap berkah, ngalap syafaat. Materi objeknya juga sama. Fattabarruk bi quburi sholihin, maka ketahuilah mencari barokah dengan kuburan orang-orang saleh, kallata, seperti engkau mencarinya di tempat latah. Wa bil asjari wal ahjar kal uzza, mencari barokah pada pohon-pohon dan bebatuan sama seperti engkau mencari barokah di sisi Uzza dan Manat. Min dhimni fi'li ulaikal musyrikin min tilkal authan, sama seperti perbuatan orang-orang musyrikin tadi kepada berhala-berhala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas di dalam ayat tadi. Baik. Faman fa'ala mithla dzalika, maka kesimpulannya, barang siapa yang beramal melakukan seperti apa yang mereka lakukan, wa'taqada fi qabrin aw hajarin, kemudian memiliki keyakinan tertentu terhadap suatu kuburan atau suatu bebatuan dan pepohonan atau materi-materi yang lain, faqad dhaha 'ubada hadhil awthan, maka hakikatnya dia sedang berkompetisi sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah berhala-berhala tadi ini. Min hadza syirk, dari perbuatan syirik tersebut. Tayyib. Jadi, apakah orang-orang musyrikin itu ketika mereka memuliakan Latta Uzza Manah, mereka asalnya adalah untuk menyembah materi-materi itu? Jawabannya tidak. Karena yang mereka inginkan sebetulnya adalah barokah dan syafaat dari tempat-tempat tersebut itu tadi. Nah, maka siapa sekarang dan seterusnya nanti yang mengamalkan berkeyakinan sama seperti apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, seharusnya kan sama. Ayat ini juga diharapkan untuk dia. Ayat ini juga diarahkan untuk dia. Kalau mereka disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan, terjatuh ke dalam kesyirikan, seharusnya orang-orang yang mencari itu di kuburan, di pohon-pohon keramat, di petilasan-petilasan, sama atau tidak? Seharusnya sama. Berarti kalau diingatkan dengan ayat ini, ya jangan marah. Materinya sama, hanya pelakunya saja yang berbeda. Ala annal waqi'a min haula'il musyrikin. Karena yang terjadi sebenarnya pada orang-orang musyrikin itu, kata beliau rahimahullah, ma'budihim, dengan berhala-berhala yang mereka yang mereka ibadahi tadi, yang mereka sembah tadi, a'zham mimma waqa'a min ulaika. Yang terjadi justru lebih besar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam, fallahul musta'an. Kepada Allah lah tempat untuk meminta pertolongan. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalil pertama dan maklumat pertama dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang tabarruk. Ringkasannya adalah yang pertama, bahwa tabarruk itu adalah bagian dari syariat. Artinya tabarruk bagian dari ibadah. Oke, setuju? Sekarang mungkin insya Allah kita belum lupa, tiga pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas ada satu patokan di dalam ibadah. Apa itu? Allah. Tiga pertemuan sebelumnya Ana masih ingat, kita bahas di Bukur. Ana berikan patokan tentang ibadah dan berikan patokan tentang masalah dunia. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal hukum ibadah itu di dalam syariat haram, tidak boleh dilakukan kecuali jika ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa itu ibadah. Ini asal hukum ibadah. Sehingga kalau kita mau beribadah, jangan dengan prasangka baik, dengan istihsan. Bukan. Ada nggak dalilnya? Itu dulu. Ini masalah ibadah. Asalnya ibadah itu semua haram untuk dilakukan. Kenapa kita sholat? Karena ada perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Kenapa kita membayar zakat? Karena ada perintah Allah untuk membayar zakat. Kenapa kita bersedekah? Karena Allah memerintahkan bersedekah. Kenapa kita berdoa hanya kepada Allah? Allah memerintahkan berdoa untuk hanya kepada Allah. Roja, khauf, dan yang lain-lainnya. Kenapa kita melakukan itu semua? Dan memurnikan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan itu, maka kita lakukan. Sehingga ibadah apapun yang hendak kita lakukan, tanya dulu ada tidak dalilnya. Ini masalah ibadah. Berarti sekarang tabarruk mencari barokah bagian ibadah bukan? Bagian dari ibadah. Sehingga kalau hendak mencari barokah, dari mana tempatnya? Oh, dari ini. Ada enggak dalilnya? Kalau ada silakan lakukan. Kalau tidak ada, jangan lakukan, karena tabarruk termasuk bagian dari ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Berbeda dengan dunia. Dunia itu asalnya mubah. Asalnya halal. Jadi kalau bertanya, makan ini boleh tidak? Jawabannya boleh, hukum asalnya. Tapi jangan dimutlakan boleh dulu. Tanya, ada enggak dalil yang melarangnya? Itu kalau masalah dunia. Tayib. Jadi jangan dicampur. Bid'ah gitu juga. Bid'ah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, masalah dunia atau masalah ibadah? Masalah ibadah. Kalau masalah dunia enggak bisa hidup kita. Beda sudah zamannya dulu dengan sekarang. Bid'ah enggak ada di permasalahan dunia. Justru lebih bagus kalau bid'ah masalah dunia. Terus ada perkembangan. Bid'ah yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah itu masalah agama, di dalam masalah ibadah. Karena kita tidak boleh melakukan kalau belum ada dalilnya. Jadi jangan dibilang ini mikrofon ini bid'ah, enggak usah pakai mikrofon. Peci seperti ini bid'ah, enggak usah pakai peci ini, repot. Pecinya beda, jenis kainnya beda, mikrofonnya beda. Sendal, kemudian kendaraan beda, jangan dicampur adukkan. Ini sering terjadi, apalagi masalah ini mumpung masalah babnya tabarruk barokah sama. Ketika kita katakan tabarruk di sini bid'ah, tabarruk di sini khawatir kesyirikan. Bahas masalah bid'ah lagi. Kembali sudah ke asal. Kalau kita berdebat tanpa asal, tanpa pegangan, enggak akan ketemu. Jadi kalau mau berdebat, pegang dulu asalnya. Kita punya pegangan yang sama? Punya pegangan yang sama. Jadi nanti ketika ada perselisihan, entah saya yang salah berpendapat atau Anda yang salah berpendapat, kita punya pegangannya. Lihat rujukannya. Benar atau salah? Oh, siapa yang salah? Saya. Taubat, selesai. Anda yang benar. Beritahukan, diumumkan bahwa Anda yang benar. Seperti itu seorang muslim. Seperti itu juga seorang salafi. Kalau ada berita masuk bagaimana begini-begini belum jelas, cari tahu, tabayun dulu. Setelah tahu beritanya ini seperti ini, seperti ini, harus ada patokannya. Kalau tidak ada patokannya, semua akan menganggap ini benar. Saya maunya ini benar, ya enggak selesai. Patokannya mana? Ketika ada perselisihan, kembalikan ke patokannya, ke marja'nya. Kalau marja' mengatakan ini yang benar, maka inilah kebenaran. Yang lain yang terjatuh dalam kesalahan, diingatkan, dinasihati, dan seharusnya mau untuk bertaubat. Kalau dia terjatuh dalam kesalahan dan tidak mau bertaubat, itu adalah sebuah ketertipuan. Tertipu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalil pertama yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Kita lanjutkan sedikit dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan tentang faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas tadi. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga masih tentang barokah, kisah di mana setelah Fathu Makkah di perang Hunain, nanti akan kita bahas di mana setelah Fathu Makkah itu banyak yang masuk Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain ketika melawan siapa? Melawan Hawazin, beliau membawa 12.000 pasukan muslimin. Nanti akan ada pelajaran besar pada peperangan Hunain, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita sempurnakan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Ma yustafadu minal ayat. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas. Yang pertama, annat tabarruka bil asjari wal ahjar syirkun. Mengambil barokah kepada pepohonan dan bebatuan adalah kesyirikan. Dengan alasan apapun, entah karena petilasan, peninggalan orang soleh, dan yang lain sebagainya. Kalau seandainya iya, maka pohon di mana Rasulullah SAW dahulu melaksanakan bai'atul ridwan, di bawahnya akan menjadi pohon yang dimuliakan, setidaknya dijaga sampai sekarang, karena ada nampak tilas sejarah Nabi SAW di bawah pohon itu. Tapi pohon itu sekarang tidak ada. Siapa yang memotongnya? Pohon bai'atul ridwan itu dipotong oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini jawaban bagi orang-orang sekarang yang mau, ini kan ada napak tilas sejarah Nabi SAW. Umar yang memotong dahulu pohon itu, syajarah ar-ridwan itu dipotong oleh Umar. Apa alasan Umar? Saya khawatir kalau saya tinggalkan akan terjadi kesyirikan di bawah pohon itu. Ini alasan Umar ibn Khattab. Mau menyalahkan Umar? Menghilangkan jejak sejarah? Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang kedua, masyru'iyatu mujadalatil musyrikina li'ibtali syirki wa taqriri tauhid. Disyariatkan untuk mendebat orang-orang musyrikin, li'ibtali syirk, dengan tujuan menghapuskan kesyirikan, wa taqriri tauhid, dan menetapkan tauhid. Jadi poinnya adalah mujadalatul musyrikin, berdebat kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, ini termasuk bagian dari syariat. Tapi jangan disorot hanya pada masalah debatnya saja. Beliau sebutkan di sini juga tidak mutlak. Beliau sebutkan ada alasannya. Selama debat yang engkau lakukan itu adalah libtali syirki wa iqrari tauhid atau wa taqriri tauhid, dengan tujuan menghapuskan kesyirikan, menghilangkan kesyirikan yang dilakukan, dan menetapkan tauhid. Itu tujuan utamanya. Tapi juga tidak hanya istihsan, saya bertujuan menghapuskan tauhid kemudian semua dijidal. Ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Jidalkanlah mereka, debatlah mereka dengan yang terbaik. Berarti harus mikir dulu kalau mau berdebat. Harus dipertimbangkan dulu antara maslahat dan madharatnya. Kita menginginkan kebid'ahan yang dilakukan itu turun saat dilaksanakan debat itu, turun atau tidak? Saat dilaksanakan debat itu kesyirikannya turun atau tidak? Sunnah nampak atau tidak? Tauhid nampak atau tidak? Ini kan perlu dipertimbangkan. Kalau seandainya dilaksanakan, semua orang tahu hujjah dari dua belah pihak. Tapi kalau tidak merubah kesyirikan yang ada menjadi turun atau tauhid yang ada menjadi naik, lebih baik tidak dilaksanakan. Taib. Itu jadilhum billati hiya ahsan. Dan beliau menyebutkan di sini masyru'iyatul mujadalah li, ada sebabnya. Taib. wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang ketiga, annal hukma la yathbutu illa bidalil atau bidalilin mimma anzalallah la mujarradu dhon wa hawan nafs. Di dalam syariat hukum itu la yathbut, tidak berlaku illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Mimma anzalallah, dari apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi patokannya syariat. La mujarradu dhon wa hawan nafsi, bukan hanya karena sangkaan semata atau karena hawa nafsu kita semata. Dan ini umum ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, masuk ke semua bagian dari syariat. Al hukmu ala syai' bidalil. Menghukumi sesuatu itu harus dibangun di atas dalil. Yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu, cari dalilnya dulu. Ada dalil dengan tasawur yang jelas, baru turun hukum. Jangan dibalik. Menghukumi sesuatu dulu, kemudian baru mencari tasawurnya biar sama. Setelah itu baru mencari dalil. Kebalik. Dan seperti ini kata para ulama, ini hizbiyah seringnya seperti ini. Bukan dalil, tasawur dulu baru turun hukum. Tapi menetapkan hukum terlebih dahulu, kemudian mencari tasawurnya. Tasawur itu penggambarannya. Cocok gak sih masalah ini dengan dalil yang ada? Baru cari dalil. Ini hizbiyah selalu cari seperti itu. Jadi mikir dulu baru cari pembenaran dalilnya. Ahlussunnah gak seperti itu. Meskipun nanti amalannya sama, hasilnya sama, tapi prosesnya berbeda. Ahlussunnah mencari dalil dulu. Ada dalil, tasawur dipahami dengan jelas, baru turun hukum. Seperti ini. Sehingga kalau kita memahami yang seperti ini, insya Allah perselisihan itu gak akan terjadi banyak keributan. Fulan melakukan seperti ini, gak usah dilihat siapanya. Lihat apa yang dia lakukan, satu. Kemudian tasawurnya, kemudian hukum yang diambil, dalilnya mana. Jangan dibalik dulu, hukum dulu, tasawur baru dalil. Meskipun nanti hasil akhirnya sama, tapi kalau prosesnya dia mengambil adalah hukum dulu, tasawur baru dalil, salah. Karena yang harus dalil dulu, tasawur baru hukum. Jadi tidak dilihat siapa orangnya, tidak dilihat apa hasilnya, dilihat prosesnya. Ahlussunnah selalu memperhatikan proses ini, dan para ulama selalu menasihati kita untuk melihat proses ini. Siapa yang keluar dari proses ini, maka dikhawatirkan dia yang akan terjatuh dalam fitnah apapun itu. Jadi jangan keluar dari jalur ini, dari proses ini. Dalil terlebih dahulu, fahami dalil baru diamalkan, ambil keputusan hukum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang keempat, annallaha qad aqama al-hujjata bima arsala minar rusul wa anzala minal kutub. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad aqama al-hujjah, telah menegakkan hujjah, bima arsala minar rusul, dengan apa yang diutus minar rusul, dari utusan-utusan Allah, wa anzala minal kutub, dan apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab Allah. Jadi hujjah itu jelas, hujjah sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun dari syariat Islam yang terluputkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai kepada kita. Tidak ada. Semuanya sudah disampaikan. Alladzi ballagha ar-risalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang telah menyampaikan semua risalah itu, dan beliau mengambil persaksian ketika haji wada', karena tahu kalau seandainya ada satu saja yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggungannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika mendekati wafatnya beliau di haji wada', beliau sudah tahu akan dekat waktu kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan di hadapan ratusan ribu para sahabat yang hadir ketika itu? Beliau mengangkat tangannya ke atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Ala hal ballaghtu?" Ketahuilah, apakah aku sudah sampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab para sahabat? Mereka menjawab apa para sahabat, ratusan ribu dan itu semua saksinya? "Bala ya Rasulullah." "Tentu wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikannya. Semua amanah dari Allah sudah disampaikan." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan telunjuknya kepada mereka semua, ratusan ribu para sahabat yang hadir ketika itu. "Allahumma syhad, Allahumma syhad." Ya Allah, persaksikanlah mereka. Persaksikanlah mereka bahwa aku telah menyampaikan. Oleh karena itu, dalam permasalahan syariat, dalam permasalahan agama, jangan kembalikan kepada hawa nafsu, jangan kembalikan kepada apa namanya perasaan kita, jangan kembalikan kepada pribadi, kembalikan kepada Al-Quran was sunnah. Selamat. Ada seperti ini, lihat bagaimana Al-Quran memandang, lihat bagaimana sunnah memandang. Selesai urusan. Masalah paling kecil sampai masalah paling besar sudah dijelaskan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu keistimewaan Islam dibandingkan syariat para nabi-nabi sebelumnya adalah hal sekecil di mana menunaikan hajat, qadaul hajah, itu ada bimbingannya, ada aturannya. Bagaimana kita buang air kecil, di mana tempatnya, harus seperti apa caranya, bagaimana cara bersucinya, apa saja yang tidak boleh, ada itu? Ada. Semua lengkap hadis Nabi SAW. Nah, kalau sekecil masalah buang hajat saja yang tinggal mengeluarkan kotoran sudah diajarkan di dalam Islam, maka mustahil perkara besar ditinggalkan. Semua sudah ada di dalam syariat ini. Minimalnya, kalau bukan perinciannya, asal hukumnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita memecahkan dari asal itu. Dan yang bisa memecahkan tersebut adalah orang-orang yang memiliki pengetahuannya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, ahlu ilmu, kalau kalian tidak mengetahui terhadap satu permasalahan. Taib wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan di siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.